min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada ayat sekarang. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru. Tafadhal dibaca sini. Yang tadi pagi udah baca siapa? Subuh. Nah, ada yang lain belum ya? Tafadhal dibaca sini. Ihsan, baca Ihsan. Baik. Wa idh yamkuru rabbika, dan ingatlah ketika alladzina kafaru, alladzina itu isim mausul bi ma'ri rabbin fa'il dari yamkur, ketika orang memikirkan para pembesar musyrikin, ya, ashabur ra'yunya, apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu mereka dan membodoh-bodohi ya, tokoh-tokoh besar mereka, ya, maka mereka bermufakat liyusbituka, apakah mereka hendak kanu awliya'ah, dan mereka adalah bukan wali-walinya Masjidil Haram, mereka tidak berhak ya akan Masjidil Haram. Ini syahidnya di sini. Inna au in awliya'uhu illal muttaqun, sesungguhnya wali-walinya ialah orang-orang yang bertakwaan, maka mereka bukan waliullah. Lanjut. Tabayyana subhanahu anna musyrikina laysu awliya'ahu. Baik, maka jelas di sini bahwasanya orang musyrik itu bukan wali-wali Allah. Demikian pula orang-orang kafir dan yang lainnya bukan wali-wali Allah. Wala awliya'a baitihi. Bukan wali pula, bukan wali juga rumah Allah. Mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah karena tinggal di dekat Ka'bah. Mereka menyangka bahwasanya mereka lah wali-walinya Ka'bah, bukan wali Ka'bah. Terus innama awliyahu al-muttaqun. Nah, yang menjadi wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Innama, ya. Taib. Innama awliyahu al-muttaqun. Inilah syahidnya di sini. Hanya orang yang bertakwa. Lanjut. Wa sabata fi sahihaini an Amr ibn Abdi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu jiharan min ghairi sirrin. Taib, jiharan secara terangan tanpa merahasiakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikabarkan oleh Amr bin As. Terus inna ala abi ulanin laisu li bi awliya'in. Taib, kata Nabi SAW, sesungguhnya si Abu Fulan bukan wali-waliku. Ya. Terus? Yani ta'ifatun min aqaribihi. Nah, itu sekelompok orang dari kerabat beliau. Terus? Innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah, ya, dan kaum mukminin yang saleh. Ini syahidnya di sini. Jadi kerabat Rasul apabila mereka berada di atas kekufuran, maka mereka bukan walinya Rasul. Walinya Rasul adalah Allah, ya, dan orang-orang yang beriman yang saleh. Maka ini menunjukkan kata Syaikh Shalih Fauzan, ala anna mujarrad al-qarabah min ar-rasul la tanfa. Ya, kekerabatan semata dengan Rasul itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah amal saleh. Ya, Abu Lahab, Abu Thalib, paman Nabi. Enggak bermanfaat kekerabatan mereka dengan Nabi padahal mereka adalah paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula ya dengan anak-anak cucu Rasul. Ya, yang dikenal dengan zuriat beliau sebagai habaib lah, ya, syarifah lah. Kalau mereka tidak di atas jalan Rasul, mereka malah meniti jalan kaum sufi, kaum kuburiyun. maka mereka bukan walinya Rasul. Ya, mereka bukan walinya Rasul. Ya. Yang wali Rasul adalah Allah wa salihul mu'minin, kaum mukmin yang saleh, yang beriman, bertakwa. Beriman, mengesakan Allah, bukan kuburiyun. Beramal, beramal sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, bukan berlandaskan bid'ah. Ya, lanjut. Wa hadha muwafiqun liqoulihi ta'ala, qala ta'ala, wa in tadhaharu 'alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Taib, ya. Maka ini selaras, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tadhaharu 'alayhi, kalau di sana cuma ayatnya ini aja. Ya. Ayatnya langsung aja, yaitu fa inna Allaha ma huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Allah lah yang menjadi walinya Rasul, Jibril dan orang-orang yang ya, yang beriman yang saleh. Ya, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Ya, demikian pula malaikat setelah itu yang menjadi penolongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wasalihul mu'minina kullu man kana salihan minal mu'minina wa hum al-mu'minuna al-muttaquna awliyaullahi. Baik. Siapa sih salihul mu'minun? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, huwa man kana salihan minal mu'minin, yaitu kaum mu'minin yang saleh. Ya. Siapa itu? Wa hum al-mu'minun al-muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ya. Ini mahal syahidnya nih. Tapi ya. Tapi barakallahu fikum. Bukan sekedar kekerabatan aja, maka merekalah wali-wali Allah. Ya, merekalah wali-wali Allah. Ya, in awliya'uhu illa al-muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ya, sudah berulang-ulang mengenai hal ini, mengenai siapa wali-wali Allah. Nah, lanjut di sini, berikutnya baca Nugraha. Taib, ini sekarang dakhala. Wadah kalau pidalika, nggak ketemu, ganti orangnya. Udah ketemu belum? Jangan ngelamun, ngelamun siapa? Udah yang di rumah di ngelamunin. Aduh, gantian kerja baca. Remon, remon. Lamaan Nugraha. Wadah kalau pidalika Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliun wa sairu ahli al-bai'ati ar-ribwani. Alladzina bayau tahta syajarati wa kanu alfan wa arba'a mi'atin kulluhum fil jannati kama sabata fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulun nara ahadun bayiun tahta baya'a baya'a. Ini sebenarnya ada syubhat di sini. Nah, ini fil madi remon fa'ala gitu. Baya'a ada syubhat di tasrif di sini. Nah, dari tadi kan salah terus ya. Nah, ada syubhat. Remon dah ngerti? Fa'ala baya'a yubayyi'u. Dah ngerti? Nah, udah terus. Annahu qala la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta syajarati. Wa mislu hadzal haditsil al-akhiri inna awliya Allahi al-muttaquna aina kanu ayyan kanu wa haitsu kanu. Baik. Dan termasuk di dalam hal ini walinya Rasul, ya. Termasuk dalam hal ini salihul mu'minun, mereka yang paling utama Abu Bakrin wa Umar, Utsman, Ali, wa sairu ahli bai'ati ridwan, dan seluruh sahabat yang berbaiat di bai'atu ridwan. Ini semuanya masuk. Ya. Mereka semua yang mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bai'atu ridwan. Ya. Yaitu untuk memerangi para musyrikun. Dikenal dengan ini di tahun keberapa ini? Tahun ke-6 Hijriah. Di bawah pohon. pohon yang ditebang Umar bin Khattab agar tidak dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Karena di masa Umar sudah mulai orang-orang ngumpul di situ, doa di situ, sholat di situ. Hah? Nanti lama-lama jadi berhala di dia di akhirnya ditebang oleh Umar bin Khattab. Ya, untuk berperang melawan musyrikun, tidak lari. Ya. Maka mereka mengambil perjanjian hal ini. Tabarakallahu fikum. Bayatu Ridwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Di bawah pohon. Maka sahabat yang berbaiat dengan baiatur ridwan ini di bawah pohon ini, maka mereka mendapatkan karomah. Mereka lah yang disebut salihul mu'minun. Ya. Mereka mendapatkan karomah, mereka mendapatkan keridhaan Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, kata Allah. Dan mereka waktu itu berjumlah berapa? Alfan wa arba amiyah. Berapa? Hah? 1400 orang. Ya. Kulluhum fil jannah. Semuanya itu ada di surga. Ya. Sebagaimana hal ini telah farid dalam hadis sahih. Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulun nara ahadun bayat tahta syajarah. Ya, tidak akan masuk surga seorang pun seorang yang berbaiat di bawah pohon. Ya. Masya Allah. Eh, kok tidak akan masuk surga? Tidak akan masuk neraka. Afwan. Tidak akan masuk neraka seorang yang berbaiat di bawah pohon. Masya Allah. Ya. Dalam ayat yang lain juga dikatakan demikian ya, la yadkhulun nara rajulun. Ya, apa namanya? Riwayat-riwayat yang lain yang menerangkan hal ini ya. Ya. Juga ada la yadkhulun nara insyaallah min ashabi syajara ahadun alladzina bayya'u tahtaha. Inilah lafaz yang lain. Ya. Tidak akan masuk neraka insyaallah min ashabi syajara, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Ya, seorang pun tidak akan masuk neraka insyaallah, yaitu mereka yang berbaiat di bawahnya, di bawah pohon tersebut. Nah, ini mereka tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk nerakanya itu gimana maksudnya? Ya, tidak akan masuk neraka sama sekali. Ya, tidak akan masuk neraka sama sekali. Paham enggak sini? Ya. Tidak akan masuk neraka sama sekali. Ya. Ada memang beberapa tafsir ya, misalkan Nabi SAW menyatakan la yadkhul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Apakah selama-lamanya enggak bisa masuk surga? Enggak demikian, karena memutus silaturahmi bukan kesyirikan. Ya, yang merupakan penyebab kekalnya di neraka. Nah, ya. Atau ada hadis yang lain, la yadkhulun nar rajulun fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Tidak akan masuk neraka seorang yang di kalbunya ada apa namanya sebiji sawi keimanan, ya iman yang sebesar biji zarrah, maka nggak masuk neraka. Ya kalau dia ashabul kabair dia masuk neraka dulu, namun maksudnya di sini tidak akan kekal di neraka. Paham gak sini? La yadkhulul jannah qattab, kata Nabi SAW. Nah kalau yang dimaksud la yadkhulun nar ahadun baya tahta syajarah, itu dinafikan sama sekali. Ya, la yadkhuluha aslan. Mereka tidak akan masuk neraka sama sekali. Paham enggak sini? Ya. Paham sini? Ini sama sekali. Beda dengan hadis la yadkhulun nara rajulun min qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Kalau yang seperti ini, tidak akan masuk neraka seorang yang di kalbunya ada sebesar biji zarrah keimanan, itu bukannya dinafikan sama sekali. Kalau dia ashabul kabair, ternyata tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah, Allah menghendaki dia diazab, ya akhirnya masuk neraka. Namun tidak kekal maksudnya. Ya, tidak kekal di neraka. Paham enggak sini? Nah, barakallahu fikum. Ya. Wa mithlu hadzal hadis inna awliya'i almuttaqun ayyaman kanu wa haitsu kanu. Ya. Dan yang semisal dengan hadis ini ialah hadis yang lain, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Yang bukan bertakwa bukan wali Nabi. Ya. Maka setiap orang yang bertakwa maka dia adalah waliullah. Ya. Ainama ka ayyan kanu, siapapun mereka. Ya, mau ahlul bait atau non ahlul bait. Ya. Mau Afrika, orang Afrika Bilal. Jadi waliullah. Ya. Orang Persia Salman al-Farisi jadi waliullah. Ada sahabat dari Romawi, ya, jadi waliullah. Semua yang bertakwa, mau dari Indonesia, dari Jepara, dari Merauke, dari mana bisa jadi waliullah, syaratnya beriman bertakwa. Wa haitsu kanu, dimanapun mereka berada. Ya. Mau di Tambun City, mau di Bandung, ya, mau di Pontianak, mau di Dayak, mau di mana aja bisa. Ya. Mau di Babelan, ini ada dua orang Babelan nih. Nah, Babelani, nah, Babolani. Babilonia. Nah, ada dua orang Babelan ini. Wa haitsu kanu, dimanapun mereka berada, ya, dimanapun mereka berada. Nah, tadi siapa? Si Remon ya. Lanjut lagi Remon dikit. Wa kama anna minal kufari min man yadda'i annahu waliyun lillahi wa laysa biwaliyin lillahi. Taib. Ya, waliyan lillahi. Sebagaimana minal kufar, di antara orang-orang kafir, ini enggak tahu mali orang kafir ini. Man yadda'i annahu waliyullah. Ada yang mengklaim dia adalah waliullah, wa laysa waliyan lillah, padahal mereka bukan waliullah. Terus bal adun lahu. Oh, bahkan dia adalah musuh Allah. Oh, ini, lihat, musuh Allah. Orang-orang kafir ada enggak tahu malu. Ya, bahkan orang gila diklaim sebagai wali, wali mazhab katanya. Ini nanti ada bantahannya dari Ibnu Taimiyah di sini. Orang gila itu ghairu mukallaf. Ya. Ghairu mukallaf. Dia mau kebaikan, keburukan enggak dicatat amalnya. Rufi'an qalaman salasa. Anil majnun hatta yakil, kan begitu. Pena diangkat dari tiga jenis manusia. Dari orang gila, orang gokil, ya, sampai diwaras. Gimana mau bertakwa orang gila? Gimana mau beriman? Gimana? Syarat jadi wali kan beriman, bertakwa. Nah, ini orang-orang sufi demikian. Kata mereka, semakin gila semakin wali. Loh, kok gimana ceritanya? Iya, karena dia adalah orang yang hakikat. Jadi dia menyembunyikan kesolehannya, keikhlasannya, keimanannya, ketakwaannya di balik tabir kegilaan. Pura-pura gila, milok-milok orang. Nah, padahal hatinya berzikir. Lu enggak salat orang gilanya. Salatnya dia sudah hakikat. Enggak perlu salat lagi. Nah, salatnya langsung ke Mekah. Subhanallah. Nanti ada bantahan dari Ibnu Taimiyah terkait bab ini. Jadi omong kosong mereka itu wali mazhab udah ada dari dulu. Itu cerita kuno, ya, asatirul awwalin itu. Dongeng lama yang diputar ulang sekarang saat ini. Ya, wali mazhab. Allahu musta'an. Nanti ada lagi wali kutub, abdal dan seterusnya. Nanti akan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, ini orang-orang sufi seperti ini biasanya. Ya, bahkan mereka adalah musuh Allah. Itu kalau namanya orang-orang kafir, ya wali setan. Gimana ceritanya? Ya, dari waliullah. Ya, Allah berfirman, in auliya'uhu ilal muttaqun. Tidaklah wali Allah melainkan orang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Mayoritas mereka enggak tahu. Nah, ini mayoritas mereka. Enggak paham mayoritas sufi ini. Ya. Dan mereka mengklaim waliullah itu lebih utama daripada Nabi Bani Israel. Subhanallah. Padahal kemarin sudah lewat ya. Ya. Kata Ibnu Taimiyah apa? Sa'afdol-afdolnya Nabi apa? Para Nabi dan Rasul. Yang paling afdol, ulul azm. Di antara ulul azm, Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Ibrahim AS. Karena keduanya adalah Khalilullah. Ya. Lanjut lagi Rehman. Wa kadzalika minal munafikina alladzina yudhiruna al-islam wa yukirruna fi dhahiri bi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Baik, demikian pula dari kalangan orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman, mereka mengikrarkan secara zahir, ya, syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ah, ini orang-orang munafik. Terus lanjut. Wa annahu mursalun ila jami'il insi bal ila saqalaini al insi wal jinni wa yataqiluna fil batini ma yunaqidu dzalika wa mislu. Baik, ini dulu. Mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW mursal diutus ila jami'il ins, ya, kepada seluruh manusia. Munafik meyakini apa di lisannya demikian. Ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la Rasulullah, kata mereka. Ya, kalau munafik datang pada engkau, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, kata Allah. Allah mempersaksikan munafik itu dusta. Ya. Dusta. Mereka meyakini Rasul apa mengucapkan diutus untuk dua makhluk, manusia dan jin. Ya. Wa ya'taqiduna fil batin ma yunaqidu dzalik. Namun mereka meyakini di batin yang menyelisihi hal tersebut. Ya, yang menyelisihi hal tersebut. Ini ada munafik, ada apa namanya? Kufar. Jadi yang mengklaim waliullah padahal mereka wali setan, itu ada tiga golongan kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Ya, wa mimman man yad'i al-walayah. Ya, salah satu tawaifan. Ada tiga kelompok yang mengklaim sebagai waliullah padahal mereka adalah wali setan. Ya. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah yang tadi disebutkan al-munafiqun, ya, atau yang kedua al-kufar, sama boleh. Ya. Taib. Yang pertama adalah al-munafiqun. Al-munafiqun aja sini. Yang mereka menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Ya. Mereka mengakui kerasulan beliau secara zahir namun mengkufuri secara batin. Ya. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan perisai, ya, sebagai ucapan mereka biar enggak disangka bohong dengan aiman, dengan sumpah. Ya, mereka menutupinya supaya enggak dihukum mati karena kufur. Mereka berkata, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh." Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah sebagai perisai supaya enggak dibunuh. Tapi ternyata Allah sebutkan fasaddu an sabilillah innahum sa'ama kanu ya'malun. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguh sangat buruk apa yang mereka amalkan. Dzalika bi'annahum amanu, yang demikian itu untuk mereka beriman, ya. Summa kafaru, kemudian akhirnya mereka kafir. Fatubi ala qulubihim fahum la yafqahu, maka ditutuplah hati mereka. Ya, maka mereka enggak paham di sini. Mereka menyangka itu keimanan yang hakiki. Allahu musta'an. Ini yang pertama yang mengklaim sebagai wali padahal mereka wali setan, orang munafik. Yang kedua apa? Orang-orang gulat sufi kata Syekh Shalal Fauzan. Yang mereka mengklaim mereka telah sampai kepada Allah, telah wisol. Mereka mengklaim tidak butuh lagi kepada syariat, kepada rasul. Ya, kata mereka rasul itu diutus untuk orang awam. Kami orang khos, sudah ma'rifah, sudah hakikat, enggak butuh lagi. Ah ini, padahal mereka adalah wali setan. Yang ketiga, yang mereka mengklaim sebagai waliullah siapa? Yahudi, Nasrani dan musyrikin Arab. Ya, Yahudi, Nasrani, ya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah abna'ullah wa ihba'uh, ya, anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Musyrikin juga demikian. Mereka menyangka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah karena mereka tinggal di sekitar Mekah. Allahu musta'an. Ya. Nah, ini tiga jenis golongan manusia yang mereka menyangka mereka adalah waliullah padahal mereka adalah wali setan. Ya. Terus mana lagi tadi? Ya. Wa mislu, mislu dibaca Raymond, mislu alla yukirru. Ya, baca. Mislu an la yukirru fil batini bi annahu rasulullah wa inna ma kana mulkan. Malikan. Malikan muta'an. Sa sannasu bi nasa. Sa sannasa bi ra'yihi min jinsi ghairihi min al muluki. Baik. Semisal Allah yukiru fil batin, ini munafik, mereka tidak mengakui di batin Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Mereka tidak mengakui beliau adalah utusan Allah. Sebagaimana Allah jelaskan tadi di Al-Quran, di surah Al-Munafikun, Wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Ya, dan kami Allah mempersaksikan munafik itu adalah berdusta. Berdusta mereka dengan persaksian mereka tadi yang mereka mengatakan innaka la Rasulullah, engkau adalah Rasulullah wahai Muhammad. Ya, Kenapa demikian? Kata Syekh, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Allah yukiru fil batin bi annahu Rasulullah. Mereka tidak mengikrarkan itu di batin bahwa beliau adalah Rasulullah. Mereka meyakini apa? Terkait hak Rasulullah, annama kana malikan. Rasul itu cuman malikan. Ya, cuman raja. Cuman raja. Jadi mereka tunduk kepada Rasulullah SAW itu karena mereka meyakini itu hanyalah Rasul sebagai raja pemimpin, karena mereka takut. Takut rajanya orang-orang Islam, kata mereka. Muta'an, yang ditaati. Sasan nas, yang memimpin manusia. Birokihi, dengan pendapatnya. Ya, min jin bi, min jinsi ghairihi minal muluk. Sebagaimana raja-raja yang lain. Ya, mereka taat kepada Rasul sebagaimana raja-raja yang lain. Na'udzubillah. Jadi mereka tunduknya itu bukan karena Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Mereka tidak mengakui hal ini. Ya, jadi agar mereka tinggal dalam keadaan aman di Madinah. Ya, bukan karena mereka melakukannya dari keimanan yang berasal dari lubuk hati mereka. Tidak demikian. Nah, berikutnya baca sini. Nyugra, ada ketemu belum? Dah, ya. Au yakulun. Ya, ini puyang ini anak ini. Banyak pikirannya. Nah. Udah, ayo baca. Semua qalam musannif rahimahullah taala au yaqulu innahu mursalun ila amatil khalqi. Hah? Tuh kan tuh. Udah. Mursalun. Ah, udah. Lagi puyang dia. Gantian. Ya, Paris. Lagi puyang dia. Pikirin apa antum? Belanja di rumah belum? Hah, ada uang belanja enggak? Ada. Oh. Bingung. Padahal tadi Raymond baca sebelah dia. Ya Allah. Ayo Paris, baca Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala au yaqulu innahu rasulullah. Au yaqulun. Ah, dia tuh yaqulu, dia ana yaqulu. Ayo terus. Innahu rasulullah. Lebih cocok yaqulun karena kan munafikun, ya. Terus innahu rasulullah ila ummiyina duna ahlil kitab kama yaquluhu katsirun minal yahudi wan nasara. Atau mereka mengatakan orang-orang kafir ini bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah yang ditujukan untuk ummiyin, orang-orang Arab Quraisy yang enggak bisa baca tulis. Duna ahlil kitab, bukan ahlul kitab sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas Yahudi dan Nasrani. Kalaupun Yahudi dan Nasrani mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, mereka mengklaimnya, oh enggak, itu bukan buat kita, kata mereka. Ya, risalahnya itu untuk orang Arab aja, tidak untuk ahlul kitab, tidak untuk Yahudi dan Nasrani. Ya, maka ini adalah persaksian yang batil. Ya. Persaksian yang batil. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai manusia, aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Ya, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, jadi siapa yang membatasi kerasulan beliau untuk orang Arab saja, maka dia kafir. Ya, kafir kepada Allah. Berarti dia mendustakan ayat Allah tadi, Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Berarti dia enggak percaya firman Allah ini. Jadi enggak percaya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dia enggak percaya di sini. Maka dia kafir. Nah. Dan siapa ini yang ngomong seperti ini? Orang-orang liberal, kaum pluralis yang mereka menolak Yahudi Nasrani itu dikafirkan. Kata mereka, Yahudi Nasrani itu tidak kafir, tapi ahlul kitab. Loh, mereka tidak beriman pada Rasulullah? Iya, karena mereka meyakini Nabi Muhammad untuk orang Arab saja. Ahlul kitab enggak. Jadi mereka itu enggak kafir, itu keyakinan mereka. Kita hormatilah keyakinannya, jangan dikafirkan. Subhanallah. Hah? Ini mulut-mulut orang kafir. Ya. Taib, barakallahu fikum. Terus lanjut. Au yaqulun innahu mursalun ila 'amatil khalqi wa anna lillahi awliya'an khassatan lam yursil ilaihim wa la yahtajuna ilaihi bal lahum tariqun ila Kama kana al-Khidru ma Musa. Taib, annahu mursalun ila amati, atau ada orang yang mengatakan, "Wah iya, Rasulullah itu diutus ila amatil khalq, kepada semua makhluk." Betul kata mereka. Kami meyakini, perhatikan nih, ya, ucapan orang-orang kafir ini. Ya, kami meyakini demikian. Ya. Taib, wa anna Allah awliya'a, tapi wa anna lillahi awliya'a khosotan lam yursal ilaihim. Namun Allah memiliki wali-wali yang khusus, yang khawas, yang Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada wali-wali yang khos ini. Katanya, ini wali-wali yang khos ini siapa? Mereka ceritanya gulat sufi. Ya. Wala yahtajuna ilaih. Jadi wali-wali Allah yang khos ini enggak butuh kepada Rasulullah SAW. Balahum tariqun ila Allah min ghairi jihatihi. Bahkan wali-wali Allah ini mereka memiliki tarekat, jalan sendiri menuju Allah, ya, tanpa dari, bukan dari jalannya Rasul. Nauzubillah. Enggak pakai dalil nih, bukan dalil. Kama kanal Khadir ma'a Musa. Sebagaimana Khadir bersama Musa. Ya. Lihat ini, jahatnya mereka ini. Hah? Jahatnya ini. Perhatikan. Ini kan Nabi Musa, nabi, ya. Rasul, Khadir wali. Ya. Tapi Khadir enggak berhajat sama Musa, bahkan Musa yang belajar sama Khadir. Nah. Min ladunka rahmah, punya ilmu dari jadi ilmu laduni. Nah. Ini mereka enggak paham bahwasanya Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel, maka Khidir enggak ada kelaziman kepadanya untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Berikutnya, Khidir bukan wali, namun beliau adalah nabi. Dan orang-orang sufi meyakini Khidir wali. Ya, dan orang sufi mengatakan Khidir masih hidup sampai hari ini. Subhanallah. Kalau Khidir masih hidup, dia enggak ikut perang Badar, munafik dia. Paham enggak sini? Kalau Khadir masih hidup, dia gak ikut perang-perang yang dijalani oleh Rasulullah, munafik dia. Gak ada udur. Ya. Kalau masih hidup. Dan memangnya jauh dari mana dia masih hidup? Udah mati, udah wafat. Yang masih hidup ratusan tahun, kalaupun masih hidup, bukan di bumi. Allah angkat di langit. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Apa mereka meyakini Khadir juga di langit? Hah? Subhanallah. Ini memang hadirnya Khadir ini, ya, jadi kayak fitnah, ya. Jadi kayak fitnah buat orang-orang sufi ini, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini fitnah ini berat ini, ya. Ya, lanjut. Au annahum lam yakhudhu 'anillahi kullama yahtajuna ilayhi wa yantabi'una bihi min ghairi wasitatin. Nah, atau mereka mengambil dari Allah ilmu semua yang mereka butuhkan, ya. Dan mereka mengambil manfaat, ya, dari ilmu Allah tersebut tanpa adanya wasitoh, ya, naudzubillah, tanpa adanya perantara. Perantara di sini maksudnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan perantaranya demikian. Ini kita ya ikhwah, mau ngambil ilmu dari Rasulullah, dari hadis, itu pun kita mesti punya perantara. Siapa? Sahabat. Jadi sahabatnya kita nggak bisa lagi kecuali siapa? Tabiin. Tabi'in, imam-imam hadis sampai kepada kita sekarang, ya enggak? Dan sufi enggak tanggung-tanggung kalau orang Syiah memutus rantai keilmuan ini dengan dihabisin dulu sahabat, paham enggak sini? Orang sufi enggak tanggung-tanggung dicopot dari Rasulullah SAW, paham enggak sini? Ini dahsyatnya orang sufi, enggak tanggung-tanggung langsung, nah, kita enggak butuh Rasulullah SAW, kata mereka, tanpa perantara. Naudzubillah, ini gulat sufiyah ini. Yang mengatakan kami sudah wisol, sudah sampai kepada Allah. Ya, kami ini orang hakikat makrifat. Rasul itu diutus untuk orang-orang awam, kami orang-orang khos. Wasalna ilallah, kata mereka. Kami sudah sampai. Nauzubillah min dzalik, ya. Makanya orang-orang sufi itu gulu terhadap wali. Ya, wali mereka yang mereka klaim sebagai wali, mereka gulu. Ya, luar biasa gulunya. Mereka klaim wali ini yang menyelamatkan mereka. Ini nyata ini, ya. Saya pernah ke daerah Aceh Selatan, pinggir laut, pasca tsunami. Ya. daerah Labuan Haji namanya. Di situ ada syekh terkenal masih hidup, namanya Abuya Amran Wali. Ya. Saya tanya, kan di situ nggak kena, yang kena itu kan Banda Aceh dan sekitarnya. Alhamdulillah di sini nggak kena ya Pak ya. Oh iya ada Abuya di sini. Kalau nggak ada Abuya di sini kita kena juga. Subhanallah. Udah Allah selamatkan kufur nikmat. Ini kufur rububiyah. Ya. Kufur nikmat, kufur rububiyah, kufur uluhiyah, kufur asma sifat. Ya. Jadi dia Allah yang memiliki sifat yang menyelamatkan itu, menyelamatkan hamba, disematkan kepada si tadi tagut tadi itu. Na'udzubillah. Dia tagut karena dia juga demikian, mengajarkan orang-orang demikian. Na'udzubillah. Ini saya dengar langsung di sana waktu itu. Pasca tsunami. Subhanallah. Ini ngeri kali ini. Keyakinan kayak begini. Keyakinan apa kayak begini? Ya. Allahumma musta'an. Ya, orang-orang Arab aja ketika mau diserang Raja Abraha dari Yaman pakai pasukan gajah. Mereka tahu kok yang menyelamatkan Ka'bah itu cuma Allah. Ya. Mereka tidak khawatir Ka'bah bakal diserang. Mereka khawatir mereka kena imbasnya juga. Harta-harta mereka diambil. Karena mereka tahu urusannya sama Allah. Dan mereka di depan mata mereka sendiri melihat pasukan Abraha itu habis. Ya. Habis seperti ulat. Apa daun dimakan ulat, habis di depan mata mereka sendiri, Allah binasakan. Musyrikin tahu itu. Ya, itu tahun di mana lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tambah yakin nggak? Yakin. Tambah yakin ya. Tapi yakin. Tapi nggak ngaruh. Tetap juga beribadah pada selain Allah. Tapi kan dalam rangka beribadah pada Allah. Nah, syirik. Lanjut lagi. A'rafu biha minhu aw ya'rifunaha mithla ma ya'rifuha huwa min ghairi tariqatihi. Baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian aw annahum mursalun bi syara'i adh-dhahirah, atau mereka meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus dengan membawa syariat yang lahiriah saja. Ya. Wa hum muwafiquna lahu fiha, mereka menyepakati. Ya, mereka menyepakati Rasulullah SAW dalam hal ini. Ini sebagian sufiyah. Kalau sebagian yang lain meyakini enggak, mereka enggak butuh Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Wa amal haqa'iq al-batinah, adapun urusan haqa'iq al-batinah, mereka meyakini falam yursal biha, Rasulullah SAW tidak diutus untuk hal tersebut. Naudzubillah. Ya, jadi orang-orang gulat sufi ini mereka membedakan ya syariat dan hakikat. Kalau hakikat tidak ada yang mengetahui kecuali mereka, katanya. Mereka wali. Adapun syariat ini yaitu dibawa yang dikenal manusia, yang dibawa oleh Rasul. Jadi Rasul itu cuma bawa urusan syariat yang itu, apa namanya? Syariat aja yang untuk orang awam. Untuk urusan hakikat enggak, Rasulullah tidak diutus untuk situ. Jadi mereka lebih tahu, kata mereka, karena mereka lebih kenal. Ya, hal ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, tabarakallahu fikum. Ya, jadi enggak ada yang tahu kecuali orang-orang sufi. Wa Rasulullah ya Rabbul haqa'iq, kata mereka. Rasul enggak tahu hakikat-hakikat. Ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah, beliau melanjutkan, ya, aulam yakun ya'rifuha, atau Rasul enggak tahu urusan hakikat, hanya mereka yang tahu. Nauzubillah. Auhum, kalau atau kalaupun Rasul tahu, kata mereka, hum a'rafu biha minhu, mereka orang-orang sufi lebih paham, lebih mengerti dibanding Rasul tentang urusan hakikat ini. Au ya'rifunaha mithla ma ya'rifuha, atau kalaupun Rasul tahu urusan hakikat secara menyeluruh, ya, mereka juga tahu urusan hakikat secara menyeluruh sebagaimana yang diketahui Rasul min ghairi tariqatihi. Kalau begitu udah enggak perlu ngikutin jalan Rasul. Kita punya tarekat sendiri, kata mereka. Iya dan billah. Ya, ini ngeri banget ini. Ya, ini lebih ngeri lagi ini. Mereka menyangka demikian. Ya, ini pembatal keislaman ya, ikhwah. Ya, barang siapa yang mengakui ya, ada jalan yang terbaik, ya, ya, yang selain jalannya Rasul, maka dia kufur. Ya, pembatal berapa itu? Pembatal keempat. Atau pembatal keberapa lagi? Kesembilan. Boleh keluar dari syariat Rasul, jadi kufur. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Sudah dapat berapa halaman? 3. Nah. Cukup dulu deh ya. Kita masuk ke Ahlus Suffah. Ya, pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta.